Ada mengatakan hadis itu bukan makan kurma jual diri terhindar daripada syirik. Jadi kata kunci saya mencoba menelaah dengan pemahaman saya. Artinya pagi-pagi itu tidak cocok kita makan makanan-makanan yang minus mizim. Lebih baik Anda pagi-pagi tidak usah makan. Minum aja cukup. Karena memang secara sainsnya bahwa pagi itu hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Pagi itu tidak waktu, jadi antara jam 6 atau jam 7 sampai jam 8 itu bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Sehingga nanti apa? Fasenya pagi kita itu adalah fase pengeluaran. Kita buang hajat kan pagi-pagi kan? Dan memang saat itu hormon kita lagi rendah. Hormon laparnya. Makan di saat hormon lapar, ghrelin hormon itu lagi rendah, bukan waktu yang tepat untuk makan. Kapan makannya? Siang. Sebelum siang, nah sekarang saya tanya, kita belajar bagaimana Rasul mengajarkan itu semua. Saya tanya, kenapa banyak orang yang makan nasi, ada gulanya, ada rendangnya, ada sambelnya, nasi apa itu? Pokoknya itulah nama-nama nasinya. Nanti kalau saya disebut nasi apa, saya bilang anti pula. Kan agak-agak sensitif orang. Nasi itulah pokoknya ya. Habis itu biasa, habis makan itu biasanya ngantuk gak? Ngantuk kan? Saya tanya, kenapa? Kenyangan? Enggak, bukan kenyangan. Makan sedikit aja biasanya ngantuk. Coba Anda makan itu, nasi itulah tadi itu. Nasi apapun, yang pokoknya nasinya banyak, ada santannya, apa gitu-gitulah. Terus di samping itu Anda coba trialnya makan rujak. Habis makan rujak ngantuk gak? Rujaknya gak pedas ya, rujak biasa aja. Kenapa gak ngantuk? Ya karena rujaknya masih ada enzim. Maka Islam mengajarkan makan buah itu sebelum makan. Al-Quran mengajarkan surah Al-Qiyam seperti itu. Gitu. Jadi makan buah itu sebelum makan. Dan pagi-pagi kan waktu ya, jadi kalau ngantuk maka tubuh minta istirahat. Ketika ngantuk tubuh minta istirahat untuk renewing, refreshing lagi enzim. Maka siang jam 12 atau antara jam 12, 1, 2, 3, 4 antara jam 12 sampai jam 4 itu waktu tertingginya hormon lapar kita. Ini yang saya lagi share di IG tapi belum selesai, yang fase 2 yang di mainnya itu. Yang selesai. Ini saya cerita sekarang nih. Jadi fase 2 itu adalah fase kita makan. Jadi maka menu Mediterranean biasanya mereka makannya itu sekali sehari dan siang biasanya. Kenapa? Karena saat itu hormon lapar kita lagi tinggi-tingginya. Supaya tubuh kita siap menerima makanan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ngapain dulu? Tidur. Bismillah kan? Tidur untuk apa fungsinya? Istirahat. Istirahat apa? Enzim diserahkan, hormon diserahkan, organ kita. Supaya siap menerima makanan. Gitu loh. Tinggal makan apa yang dimakan pertama kali? Buah dulu, kan gitu. Jadi nanti kalau udah ngerti polanya, benerin isi piring itu bisa, kita benerin isi piring yang kita, teman-teman sekalian, itu bisa banyak sekali efek ke badan kita, benerin isi piring. Ya, dan ini, jadi ketika muncul keluhan, dalam badan kita, jangan dihilangkan keluhan tadi. Keluhan tadi muncul gara-gara apa? Gara-gara kita gak perhatian dengan badan. Pusing, misalkan sering banget pusing. Jadi ada beberapa tanda-tanda di mana orang itu sebenarnya sudah, kalau bahasa saya itu, teracunin badannya, sudah terintoksikasi dan gampang gampang ngantuk ya, masalah. Tanda-tanda orang moodnya bermasalah itu apa? Baperan kalau bahasa kita kan? Bahasa saya itu tanda-tanda orang yang baperan dan mood bermasalah itu adalah gampang banget left group. Ah. Diomong sedikit sebel itu. Kenapa bisa baperan kayak begitu? Kebanyakan kerupuk mungkin. Yang dimakan tuh gak ada gizi. Jadi moodnya kita tuh dipengaruhi oleh makanan. Makanya ada istilah kan, good food is good mood, kan gitu. Moodnya dapat dari mana? Dari prebiotik, dari probiotik, kemudian dari enzim. Ya. Pagi-pagi, nah besok nih kan hari apa nih? Hari Sabtu ya. Ahad, mau. Sudah saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang bubur ayam. 10 menit terakhir. Pagi besok sarapannya sandwich. Sandwichnya tapi ala-ala saya. Jadi teman-teman beli tempe. Tempenya dipotong slice tipis gitu kan. Segini lah kurang lebih. Lalu tempe tadi dibikin dua potong, dua slice. Tengahnya enak banget. Speechless kalau bahasa saya. Bahasa kerennya speechless. Itu sandwich. Kenapa tempe? Karena tempe probiotik. Kurma prebiotik. Prebiotik ketemu probiotik, ajib, luar biasa manfaatnya. Dan tidak perlu banyak-banyak makan, pagi-pagi itu saya katakan gak perlu banyak-banyak makan, cukup itu aja udah cukup sebenarnya. Kita nunggu siang nanti baru makan. Nanti akhirnya apa? Ketika misalkan kebutuhan kalori kita satu hari sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori ya, manusia dewasa normal, kita kurangi. Jadi makan itu Nabi mengajarkan apa? Nabi mengajarkan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Kita makan jangan sampai kenyang. Itu.

beras merah bisa atau nasi, beras hitam bisa atau kentang seperti itu. Ya. Kita butuh, kita tidak butuh karbo. Dan saya bukan vegetarian karena Rasulullah makan daging. Rasulullah makan daging, saya bukan vegetarian. Oke, pada intinya jaraknya 15 menit ya Teh? Iya, 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit baru kita makan besar. Dan yang paling baik minum juga, minum itu sebaiknya sebelum makan. Kan saya sih. Bagus, jadi udah minum dulu kan, habis itu makan buah, gak sempat lagi makan. Oke, iya, seret ya. Udah kenyang sama buah sama sayur gitu. Oke, baik. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang cukup miris nih dok nih. Gimana langkah memulai hidup sehat ala Rasulullah ketika kita minim budget? Mahasiswa mungkin yang nanya ya? Bisa jadi nih, mahasiswa terus anak kos. Paling gampang, puasa aja terus. Betul gak? Nanti akhir apa waktu bukanya, kalau bahasa saya itu jadi PPT, pasukan pemburu takjil. Cari masjid yang menyediakan puasa, cari kurmanya, selesai. Justru malah kalau Anda lagi low budget, Islam itu sangat low budget dalam urusan kesehatan. Benar loh. Sekarang gini, oke. Okay. Kalau Anda mengatakan low budget, berapa kos yang dibutuhkan untuk hidup sehat satu hari? Saya katakan 10 ribu cukup. 5 ribu cukup. Anda pergi ke pasar, beli bumbu dapur. 5 ribu cukup gak bu? Cukup, lengkuas dapat, serai dapat, kunyit dapat, jahe dapat, goceng loh. Bikin minuman kan cukup kan? Makan nanti gimana? Ya makan kurangi lah. Mulai membiasakan makan kayak rebusan, kukus-kukus kan. Kalau daerah Jawa kan murah kayak gitu tuh. Jadi justru malah Islam tuh sangat low budget dalam urusan makanan. Yang bikin high budget itu apa? Karena selera. Makanya tiba-tiba ngajak makan apa gitu kan, restoran-restoran. Ya habis duit gitu lah. Mahasiswa tuh prihatin lah. Ya. Jadi jangan-jangan waktu mahasiswa itu malah gemuk, itu gak benar itu. Karena sekarang banyak ya begitu. Gemuknya gara-gara apa? Gara-gara banyak makan yang berkualitas? Enggak, karena justru malah gemuknya kebanyakan makan kalori. Mie apalagi. Hati-hati banget teman-teman sekalian, saya sarankan sih ya. Mie instan itu, baiknya menjadi pilihan terakhir banget Anda makan. Kalau saran saya, karena dulu saya zaman mahasiswa, sering masak, bikin sup, datang pergi ke pasar, beli sup, ya sup sayur gitu kan 10 ribu cukup kok. Malah Islam sangat low budget dalam urusan makanan. Apalagi ditambah dengan puasa. Pinter nanti. Gak sering makan, justru malah sering puasa. Gitu. Uangnya buat apa? Persiapan nikah.